الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala tentang cara bagaimana mengobati ujub dan riya. Penyakit yang pertama dulu ujub, bagaimana cara kita untuk bisa mengobatinya? Tayyib, indak ya Abu Abdul Bar. Maksudnya apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu, kefasihan, kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah, santai. Nah, yang betul-betul dia mengingat bahwa ilmunya, kefasihan dia, pemahaman dia, dan semua yang ada pada dia itu asalnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kalau itu dari Allah, nah, apa yang mau kita banggakan? Baik, pemberian dari Allah kewajibannya adalah bersyukur. Nah, itu adalah amanah yang wajib kita tunaikan. Kemudian di antara obat untuk mengobati riya, indahnya Muhammad Fadang. Nah, tidak hanya berpikir dan mengingat. Kalau semua manusia tidak mampu memberikan kemanfaatan kepadanya, nah, jadi untuk apa berharap kepada mereka? Demikian pula tidak akan mampu menimbangkan kemanfaatan kenapa takut celaan mereka. Ini perkara mendasar. Kalau sudah terpatri demikian afanifillah, tentunya seorang yang pantas adalah menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, wa min adwiyati ihtiqarin nas tadabburu qawlihi taala la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Penyakit yang keberapa ini yang sangat berbahaya bagi para penuntut ilmu dan para pengemban ilmu serta para fuqaha, yang keempat, karena disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah empat penyakit yang sangat fatal dan banyak menjangkiti mereka-mereka yang bergelut dengan ilmu. Apa saja itu? Indah ya Ukasha. Hasad, ujub, riya. Kemudian yang keempat ini adalah meremehkan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara obat untuk mengobati penyakit ihtikarun nas, suka meremehkan atau merendahkan manusia. Cenderawan yang khanifillah, seorang yang diberi kelebihan lawan untuk mengkanehkan yang lain. Maka hati-hati. Untuk mengobatinya hendaknya dia mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ini. Allah melarang la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum itu merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, mungkin saja mereka-mereka yang direndahkan itu lebih bagus daripada orang-orang yang merendahkannya. Sebagaimana pula pada kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala larang secara khusus kaum mukminat, yaitu para wanita, dan untuk tidak meremehkan, merendahkan wanita yang lain. Nah, mungkin saja orang-orang yang direndahkan tersebut lebih mulia, lebih bagus daripada wanita-wanita yang merendahkannya. Karena kita semua sama-sama hamba. Kalau sama-sama hamba, untuk apa merendahkan naam yang lainnya? Kita sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang manusia lupa saja. Lupa kalau dia butuh pada Allah. Dan ini alamat kesengsaraan kalau sampai lalai kalau dirinya butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa panggilan sebelumnya? Permulaan ayat ini apa, akhwana ridwan? Belum sampai ya? Baik. Indah enggak? Hamzah. Apa ujung awal ayat ini? Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas. Allah memanggil semua manusia panggil. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Syu'ub untuk apa? Untuk non-Arab. Dan qabail untuk apa? Arab. Kalau di luar Arab dinamakan sya'bun. Ini kebiasaannya, yaitu suku. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Melayu, dan seterusnya. Adapun kabail ini biasa digunakan di kalangan Arab. Kabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Baik, bukan saling menyakiti. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya di antara kalian. Ini syahidnya. Kalau yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dan kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa apa kita. Maka ya jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Karena bisa saja orang yang kita rendahkan itu hatinya lebih takwa. Wa qawluhu ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kalian mentazkiyah jiwa-jiwa kalian sendiri, yaitu merekomendasi membersihkan diri-diri kalian. Nah, menganggap diri kalian orang yang bertakwa, menganggap diri kalian yang paling utama. Hati-hati dari yang seperti ini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Karena terkadang seorang tidak dikenal, tidak banyak bicara, tapi hatinya membawa ketakwaan yang besar. Tapi di sisi lain terkadang seorang yang banyak berbicara, banyak menunjukkan apa yang ada pada dirinya, ternyata memiliki kerendahan dari sisi takwa. Ta'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang kita khawatir. Kita khawatir. Warubbama kana al-muhtaqaru huwa athharu 'indallahi qalban wa azka 'amala wa akhlasa niyatan. Dan mungkin saja. Orang yang direndahkan itu lebih bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala hatinya. Karena kebersihan hati apanillah perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kotoran-kotoran, dan juga bersih dari apa? Sifat-sifat hasad, dengki, dan yang lainnya. Wa azka amalan, dan lebih suci amalannya. Lebih bagus, lebih utama amalan yang dia lakukan. Karena mungkin seseorang nampaknya tidak memiliki keutamaan, tapi ketika dia bersendirian memiliki amalan yang apa? Yang luar biasa. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan, wa rajulun dzakarallaha khalian faqadat ainah. Dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan bersendiri, kemudian air matanya menetes. Jadi tidak ada tahu, yang tahu kecuali Dia dan Allah. Nah, dan kisah para salaf ikhwani fillah banyak yang seperti ini. Sebagian mereka kalau sudah diketahui manusia segera apa? Segera beralih. Karena ingin menyelamatkan hatinya dari riya. Ingin menyelamatkan hatinya dari ujub. Dan agar jangan sampai terjatuh dalam perendahan terhadap manusia. Juga untuk menjaga keikhlasan. Maka di sini 3 hal: adhara indallahi qalban, wa azka amalan, wa akhlasa niyatan. Lebih ikhlas niatannya. Nas'alullah min fadlik. Kama qila, sebagaimana dikatakan, innallaha ta'ala akhfa thalathatan fi thalatha. Sebagaimana dikatakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 hal dari 3 hal yang lain. Yaitu waliyahu fi ibadihi. Allah menyembunyikan wali-walinya dari kalangan hamba-hambanya. Yang betul-betul wali Allah, yang dia itu mujabu da'wah, yang doanya dikabulkan. Ini apa? Orang-orang yang terkadang tersembunyi. Waridahu fi ta'atihi, dan keridaannya. Nah, pada ketaatan-ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian apa? Ikhwan fillah, ketaatan yang kita lakukan ini, kita tidak tahu apakah betul-betul telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ridha terhadapnya atau tidak. Ataukah belum? Kalau satu saja, apabila ada berita dari langit, amalan kita diterima satu saja, ini sungguh merupakan anugerah yang sangat besar dan harapan yang sangat besar. Cuma tidak ada. Kita hanya bisa mengharap dan menjaga jangan sampai amalan rusak. Wa ghadabahu fi ma'asih, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala pada kemaksiatan-kemaksiatan terhadapnya. Betapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia afanifillah, tapi pelaku kemaksiatan tidak langsung mendapatkan apa? Hukuman. Allah berikan tangguh. Nah, oleh karena itulah kalau perkaranya demikian, yang harus kita perhatikan adalah keselamatan diri-diri kita. Nah, keselamatan diri-diri kita. Jangan sampai kita angkat diri kita, kemudian kita rendahkan orang lain, padahal kita tidak tahu nah kita itu selamat atau tidak. Nah, yang kita mampu adalah berusaha yang diiringi 3 hal: rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Al-mahabbah wal-raja wal-khawf. Sehingga dengannya seorang bisa beribadah dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Nah, pada paragraf demi paragraf yang kita baca ini, alhamdulillah, nah, Imam Ibn Jamaah rahimahullah ta'ala tayyib bimbingan kepada kita agar betul-betul menjauhi sifat-sifat yang tercela. Dan mengetahui sifat-sifat tercela penting. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku berusaha mengetahui kejelekan bukan untuk berpencelek, tapi agar aku bisa berlindung darinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yata'fi. Siapa saja yang tidak mengetahui kejelekan dari suatu kebaikan, maka akan terjatuh dalam kejelekan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu taufiq wassalam.